Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخوتي في الله saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dan melanjutkan kegiatan dengan kegiatan yang syar'i, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada hadis yang ke-26. Itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kull yawmin tathlu'u fihi syams." Setiap persendian pada seseorang wajib baginya untuk mengeluarkan sedekah setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Ta'dilu baina ithnaini shadaqah. Engkau menghakimi dua orang yang sedang berselisih dengan keadilan, ini shadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu orang lain dalam kendaraannya. Kamu naikkan orang tersebut di atas kendaraannya, atau kamu angkatkan untuknya barang-barangnya ke atas kendaraannya. Ini bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan ucapan yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Wa tumiqul adza 'anit tariqi shadaqah, dan tatkala engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, ini juga bernilai shadaqah. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kemarin telah kita baca beberapa penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu tentang kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. setiap persendian yang ada pada seseorang, yang ada di badan seseorang, wajib untuk mengeluarkan sedekahnya di setiap harinya. Yang kemarin kita baca dari penjelasannya Imam Rajab rahimahullah, kenapa setiap persendian manusia wajib untuk mengeluarkan sedekahnya setiap hari? Karena dengan sedekah itulah persendian-persendian tersebut mewujudkan rasa syukurnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin bentuk tubuhnya. Termasuk daripada kesempurnaan tubuh yang dimiliki oleh manusia adalah persendian-persendian yang ada pada badannya itu. Dengan persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tubuhnya, dia leluasa untuk menggerakkan badan-badannya. Karena besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas manusia dengan Allah Subhanahu wa taala kasih pada tubuhnya itu, persendian-persendian, maka wajib setiap harinya persendian-persendian tersebut barakallahu fikum mempersembahkan sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita baca beberapa atsar dari para sahabat, begitu pula dari para tabi'in, tentang gambaran betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dengan bentuk tubuhnya itu. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kita baca kemarin dari penjelasannya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah anna Allah ta'ala an'ama 'ala 'ibadihi bima la yuhsunahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, inti dari yang kita sampaikan kemarin dari atsar-atsar yang dibacakan, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang tidak bisa mereka hitung. Karena begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa talaba minhum syukra, dan Allah Subhanahu wa taala meminta dari hamba-hambanya itu untuk mensyukuri kenikmatan yang tidak bisa mereka hitung tersebut. Wa radhiya bihi minhum, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai syukur yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepadanya. Qala Sulaiman At-Taimi rahimahullah, berkata tabi'in yang mulia Sulaiman At-Taimi, inna Allah ta'ala an'ama 'ala al-ibadi 'ala qadri wa kallafahum syukra 'ala qadrihim hatta radiya minhum min asy-syukri bil i'tirafi bi qulubihim bi ni'amihi. Kata Sulaiman At-Taimi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk memberikan kepada hamba-hambanya nikmat-nikmat yang tidak bisa mereka hitung. Wa kallafahum syukra 'ala qadrihim, dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hamba tersebut untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sesuai dengan kadar mereka itu, sesuai dengan kemampuan mereka. Yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, dan kita tidak akan mampu ya, untuk mewujudkan syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut secara sempurna. Makanya Sulaiman At-Taimi mengatakan Allah wajibkan hamba-hambanya untuk bersyukur sesuai dengan kadar kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada masing-masing mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meridhai dari hamba-hambanya itu tatkala mereka bersyukur, yang syukurnya bentuknya adalah mengakui dengan hati-hati mereka akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, oksigen yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita, apabila kita mau menyeimbangi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal syukur pada nikmat oksigen saja. Seandainya engkau habiskan, wahai hamba Allah, 50 tahun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala non-stop, itu tidak akan bisa menyeimbangi nikmat oksigen yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anda. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan hamba-hambanya untuk bersyukur sesuai dengan kemampuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sampai-sampai Allah ridha tatkala hambanya itu bersyukur hanya dengan mengakui kalau kenikmatan ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila wabil hamdi bi'alsinatihim alaiha, selain mereka mengakui dengan hati-hati mereka bahwasanya nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah, juga memuji Allah dengan lisan-lisannya mereka itu. Mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadisnya Abdullah bin Hunnam dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang berucap tatkala masuk di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukur. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya Allah, tidak ada di pagi hari ini pada diriku dari satu kenikmatan pun atau pada orang lain dari makhluk-makhlukmu melainkan nikmat tersebut adalah darimu satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, maka hanya untuk engkaulah segala puji dan hanya untuk engkaulah segala syukur. Ini termasuk zikir pagi dan sore yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada zikir ini mencerminkan bentuk syukurnya seorang hamba atas kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia pada pagi hari itu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, faqad adda syukra dzalikal yaum, sungguh dia telah menunaikan syukur yang wajib untuk ditunaikan pada hari itu. Nah, sebuah keutamaan. Yang mengucapkan zikir ini pagi hari, maka dia telah menunaikan syukur yang wajib ditunaikan pada pagi hari itu sampai sore. Wa man qalaha hina yumsi adda syukra lailatihi, dan barang siapa yang mengucapkan zikir di atas di sore hari, maka dia telah menunaikan syukur yang wajib untuk ditunaikan pada malam hari tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sore asbahanya diganti amsa. Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walaka syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun pada diriku di sore hari ini atau pada orang lain dari makhluk-makhlukmu melainkan nikmat tersebut adalah darimu. Satu-satunya darimu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, maka untukmulah segala pujian dan untukmulah segala syukur. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini doa penting untuk dihafal. Dijadikan sebagai wirid harian di setiap pagi dan sore berdasarkan hadis ini yang keutamaannya telah disebutkan tadi. Yang mengucapkan doa ini, maka dia telah menunaikan syukur yang wajib untuk ditunaikan pada pagi itu atau sore tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga terkait dengan masalah tahmid, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, telah diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau membawakan sebuah ucapannya Nabi Musa alaihi salam di mana Musa alaihi salam beliau mengatakan, ya Rab, kaifa yastati'u Adam an yu'addi syukra ma sara'ta ilaihi. Ya Allah, bagaimana Adam mampu, Adam manusia pertama, bagaimana Adam mampu untuk menunaikan syukur atas apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Khalaqtahu biyadik, engkau telah ciptakan Adam dengan tanganmu. Wa nafakhta fihi min ruhik, dan engkau telah tiupkan langsung pada Adam itu dari ruhmu. Wa askantahu jannataka, dan engkau telah berikan kepada Adam tempat tinggal di surgamu. Wa amartal malaikata fasajadu lahu, dan engkau telah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar kepada Adam. Musa bertanya alaihi salam, bagaimana Adam menunaikan syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya ini olehmu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, ya Musa, alima anna dhalika minni, fahamidani alaihi, fakana dhalika syukran lima sona'tuh. Wahai Musa, Adam meyakini bahwasanya apa yang aku berikan kepadanya adalah dariku. Kemudian Adam bertahmid, memujiku dengan mengucapkan alhamdulillah, maka itu adalah bentuk syukur yang ditunaikan oleh Adam terhadap apa yang aku berikan kepadanya. Ini. Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita, ini adalah bentuk syukur yang besar. Oleh karenanya kita harus membiasakan diri-diri kita, begitu pula anak-anak kita, setiap kali mendapatkan kenikmatan untuk meringankan lisan ini bertahmid. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Dapat nikmat, dapat kemudahan, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk syukur yang besar. Ini bukan perkara yang kecil. Bertahmid atas nikmat, bertahmid atas pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ini sesuatu yang besar yang dengannya Adam alaihi salam mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepadanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kepada beberapa karyawan-karyawannya, orang-orang yang ditugaskan dalam urusan pemerintahan di beberapa negeri-negeri yang ada, di mana sebagian utusan-utusannya Umar bin Abdul Aziz yang ditempatkan untuk mengurusi urusan pemerintahan di beberapa negeri yang ada mengadukan sebuah permasalahan, di mana teks pengaduannya yang diriwayatkan adalah, ini bi ardin qad kathurat fiha niham hatta laqad ashfaqtu ala ahliha min dha'fi syukur. Wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, sesungguhnya aku berada di sebuah negeri yang begitu banyak kenikmatan padanya, sampai-sampai aku merasa kasihan kepada para penduduk negeri tersebut karena mereka lemah syukurnya. Negeri yang ditinggali oleh utusan Umar bin Abdul Aziz ini adalah negeri yang makmur, kaya raya. Tapi si utusan Umar bin Abdul Aziz ini ya, mengadukan penduduknya itu sepertinya kurang syukur. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan dengan tulisannya, inna allaha lam yun'im ala abdin ni'matan fahamidallaha alaiha illa kana hamduhu afdala min ni'amih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kenikmatan kepada satu hamba, satu nikmat pun, kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut, melainkan bertahmidnya dia itu lebih afdol dibandingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Perhatikan ikhwati fillah rahimakumullah, karena sebagian ada yang mengkritik ucapannya Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu orang yang dikasih nikmat oleh Allah kemudian dia bertahmid, maka tahmidnya itu lebih afdol dibandingkan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat-nikmat tadi. Allah Subhanahu wa taala contohnya memberikan kemudahan kepada seseorang dalam hal dunianya. Ini namanya nikmat dunia. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah dan taufik kepada hamba tersebut untuk mau bertahmid atas kenikmatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya dalam urusan dunianya, maka bertahmidnya dia ini lebih afdol, lebih utama, lebih besar dibandingkan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari urusan-urusan dunia, yakni kemudahan-kemudahannya. Dikasih kemudahan dunia nikmat dan dikasih hidayah untuk bisa bertahmid, untuk mengatakan alhamdulillah atas kenikmatan-kenikmatan dunia ini, kedudukannya di sisi Allah lebih besar. Ini bertahmid, mau mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang ada. Ini menunjukkan apa ikhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya yang namanya ucapan alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bentuk syukur yang besar yang harus senantiasa kita biasakan lisan-lisan kita untuk mengucapkannya setiap kali kita mendapatkan atau merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang sebelumnya kita lewati, hadis 25, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang sedekah. Tatkala orang-orang fakir dari kalangan sahabat mengadukan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kaya, di mana mereka bisa mengunggulkan ibadah mereka dengan sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang pertama beliau sebutkan sebagai bentuk sedekah atau yang memiliki pahala sedekah adalah bertahmid. Ya, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan ucapan ini termasuk daripada ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu salama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian yang ada pada seseorang wajib baginya untuk mengeluarkan sedekahnya di setiap hari di mana pada hari itu matahari terbit. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Syukur yang ditunaikan oleh persendian-persendian itu sebagai bentuk amalan sedekah. Kata para ulama, ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat mustahab. Yani seorang untuk memberikan sedekah pada setiap persendiannya itu, ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang mustahab. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Adapun sedekah yang wajib yang harus dituaikan oleh setiap persendian-persendian yang ada pada badannya itu adalah diantaranya an ya'tiya bil wajibat wa yajtanibul maharim. Dia melakukan perkara-perkara yang wajib dia lakukan, bertauhid, mengamalkan konsekuensi-konsekuensi tauhid, sholat, puasa, ini sholat fardu, puasa wajib, dan seterusnya. Wa istanibul maharim, dan dia jauhi perkara-perkara yang haram. Fahada la budda minhu, ini harus sebagai bentuk sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap persendian. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan menjauhi segala bentuk larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan kata Ibnu Rajab, wa yakfi fi syukri hadhihi ni'am, dan dengan melakukan ini telah cukup seorang itu di dalam menunaikan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tatkala dia mampu mengendalikan ya badannya ini, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia kendalikan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya dalam salah satu riwayat dari hadis yang kita baca ini, tatkala Nabi SAW mengatakan setiap persendian itu wajib ada sedekahnya, ya. Setelah Nabi SAW mencontohkan tasbih sedekah, takbir sedekah, kemudian setiap langkah menuju salat sedekah dan semisalnya, Nabi SAW menutup sabdanya dalam permasalahan ini setelah menyebutkan amalan-amalan yang bisa berposisi sebagai sedekah untuk setiap persendian itu. Wa yujzi ahadukum min dzalika raka'atal duha. Dan bisa mewakili bentuk syukur pada setiap persendian tersebut 2 rakaat duha. Dari hadis ini ulama menjelaskan tentang pensyariatan 2 rakaat salat duha. Di mana salat duha adalah salat yang dianggap sebagai bentuk syukur atas setiap persendian yang dimiliki oleh seseorang. Ya, bisa mewakili amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW bernilai sedekah itu, bisa mewakilinya 2 rakaat duha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in lam yaf'al, kalau dia tidak melakukan 2 rakaat duha, maka diantara yang bisa mewakilinya, falyumsik anisyar, hendaknya dia menahan dirinya dari kejelekan. Dia tahan dirinya untuk tidak berbuat jelek. Fa innahu lahu shadaqah. Karena tatkala dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jelek, maka ini bernilai sedekah untuknya yang bisa mewakili amalan-amalan di atas. Di mana amalan-amalan di atas seperti amar ma'ruf nahi mungkar, kalimat thayyibah, ya, melangkahkan kaki menuju salat itu merupakan sedekah-sedekahnya persendian. Dengan seorang menahan dirinya dari kejelekan, ini sudah mewakili. Sebelumnya laksanakan salat duha, kalau enggak bisa tahan dirinya untuk melakukan kejelekan. Jangan lakukan kejelekan. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Nah, di mana ini sebuah kewajiban. Mendatangkan kewajiban, melaksanakannya dan menjauhi segala jenis keharaman-keharaman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, liyanzuril abdu fi ni'amillahi 'alaihi fi badanihi wa sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi wa ghairi dzalik. Hendaknya seorang hamba memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya pada badannya, pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya dan kedua kakinya dan yang lainnya. Laisa min hadza syai'un wa illa wa fihi nikmatun min Allah. Tidak ada satu anggota tubuh di atas melainkan padanya pasti ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dengan pendengaran, dengan kedua tangan, dengan kedua kaki. Seorang hamba mudah untuk melaksanakan segala apa yang dia butuhkan. Pada setiap anggota tubuh itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Haqqun 'alal 'abdi an ya'mala bin ni'am allati fi badanihi lillahi jalla wa 'ala fi ta'atihi. Yang sebuah keharusan bagi hamba tersebut untuk beramal dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada badannya, untuk dia beramal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matan ukhra fi rizqi. Dan juga dia beramal terhadap nikmat yang lain itu dalam masalah rizkinya. Haqqun 'alaihi an ya'mala lillahi 'azza wa jalla fi ma an'ama 'alaihi min rizqi fi ta'atihi. Wajib, sebuah keharusan untuknya beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih dia nikmat dari rizki-rizki yang ada, dia gunakan rizki tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada pada badannya dia gunakan untuk taat kepada Allah, rizki yang Allah kasih kepadanya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban dan menjauhi keharaman. Kemudian kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, "Faman 'amila bihadza?" Siapa yang melakukan ini? Kana qad akhadha bihazmi syukri wa aslihi wa far'i. Sungguh dia telah melaksanakan syukur yang sesungguhnya, syukur intinya dan cabang-cabangnya. Dengan ini memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada badan, memanfaatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seorang hamba telah melaksanakan hazmu syukur, syukur yang sesungguhnya, asli wa far'i, bahkan syukur yang inti dan syukur yang bersifat cabang-cabang. Ini yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang hamba sebagai sedekah yang harus ditunaikan oleh setiap persendian di setiap harinya. Yaitu sekali lagi menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jenis yang kedua daripada sedekah yang ditunaikan oleh persendian-persendian seorang hamba adalah sedekah yang sifatnya adalah mustahab. Yang itu akan menjadi syukur yang mustahab, syukur yang sunnah. Yaitu dengan apa? Wa huwa an ya'mala al-'abdu ba'da ada'il fara'id wa istinabil maharim binawafil ta'at wa hadhihi darajatus sabiqin al-muqarrabin. Mengamalkan setelah dia tunaikan perkara-perkara fardu dan setelah dia menjauhi perkara-perkara yang haram, dia amalkan ketaatan-ketaatan yang sunnah. Dia amalkan ketaatan-ketaatan yang mustahab. Dia wajib untuk sholat fardu. Dia ikutkan pada setiap sholat fardunya, sholat-sholat sunnahnya, qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya. Diwajibkan baginya untuk berpuasa pada setiap tahun adalah satu bulan. Dia ikutkan pada kewajiban puasa dia pada setiap tahunnya itu. Ada puasa Senin Kamisnya, ada puasa Ayyamul Bidnya, ada puasa hari ini, ada puasa hari itu. Dia tunaikan amalan-amalan yang sunnah. Maka itu adalah bentuk syukur yang mustahab atas setiap persendian yang dia miliki. Dan kata Ibnu Rajab Muhammad rahimahullah, orang yang bisa melakukan perkara ini, yaitu dia bisa melakukan syukur yang mustahab, maka dia telah mencapai derajatnya as-sabiqin al-muqarrabin, orang-orang yang berlomba-lomba dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan amalan yang sunnah dengan begitu giat, dengan begitu bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena beliau mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha tatkala menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu karena terlalu sungguh-sungguhnya salat malam, ijtahid fi shalah hatta tatafattar qadama, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Tatkala ditanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini? Engkau adalah hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya dari awal hingga akhirnya, maksud terjaga dari dosa." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan, salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan semisal ini, beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" atau "Afal wahibu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah saya suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan-amalan yang idham, amalan-amalan yang besar, diantaranya salat malam sampai kakinya pecah-pecah itu. Yang dimaksudkan dengannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas kenikmatan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena Allah mengampuni dosa beliau sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan bentuk syukurnya dengan beramal. mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan keluarganya Daud, keluarganya Nabi Daud untuk beribadah, untuk beramal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah dengan amalan-amalan saleh wahai keluarga Daud syukran, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kalian daripada kenikmatan-kenikmatan. Beramal dengan amalan-amalan sunnah dalam rangka bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ini khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sedekah yang ditunaikan oleh setiap persendian sebagai bentuk syukur itu ada sedekah yang wajibah. Sedekah yang wajib berarti sebagai syukur yang wajib. Ada sedekah yang mustahabah yang berarti menjadi syukur yang mustahab. Kemudian Nabi SAW mencontohkan di antara amalan-amalan yang bernilai sedekah yang bisa dilakukan oleh persendian-persendian tersebut pada setiap hari. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ta'dilu bainatsnain sedekah. Engkau menghukumi antara dua orang yang berselisih dengan keadilan, ini bernilai sedekah. Ya. Dengan lisanmu engkau berikan perdamaian. Engkau berikan barakallahu fikum keadilan. Sehingga dua orang yang berselisih, keduanya menjadi akur lagi, keduanya menjadi akrab lagi. Ini adalah sedekah yang besar yang ditunaikan oleh lisan. Sedekah yang besar yang ditunaikan oleh lisan tatkala seorang hamba mau untuk mengadili antara dua orang yang sedang berselisih. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Tatkala ada dua orang yang berselisih dalam sebuah permasalahan, kita bisa untuk ikut di dalam mendamaikan atau memberikan keadilan kepada dua orang yang berselisih tersebut, lakukan. Itu sebagai sedekah yang besar yang ditunaikan oleh lisanmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara contohnya yang lain, ya, adalah watu'inu rajul fidabati. Kamu tolong orang lain dalam kendaraannya. Kamu naikkan dia di atas kendaraannya. Atau kamu naikkan barangnya ke atas kendaraannya. Itu ini bernilai sedekah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Seorang akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama dia mau menolong hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan dengan menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya? Ini perkara yang sering dipandang remeh oleh manusia. Apabila menolong orang lain untuk dia naik di atas kendaraannya saja bernilai sedekah, apalagi membantu orang lain dalam hal-hal yang lebih besar dari itu. Itu maksudnya. Menolong orang lain, ya, tatkala kesusahan, tatkala tertimpa musibah, dibantu. Ini lebih besar dibandingkan hanya menolong orang lain untuk naik kendaraannya. Yang ini saja bernilai sedekah, apalagi yang lebih besar dari itu. Nah, apalagi yang lebih besar dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah. Ucapan yang baik, ucapan yang thayyib, ya. Ucapan yang lemah lembut mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan kepada hamba-hamba Allah. Ini sadaqah. Al kalimatu thayyibah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat ini juga bernilai sadaqah, bahkan berpahala besar. Salat fardunya pahalanya besar, langkah kaki ke masjid untuk melaksanakan salat fardu juga besar. Nabi SAW mengatakan, lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu khathiyah. Tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya satu langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat, melainkan pada setiap langkahnya itu akan dinaikkan untuknya satu derajat dan akan dihapuskan darinya satu dosa. Ini. Semakin banyak langkah kaki menuju masjid, akan semakin banyak ampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, watumitul adza ani thariq shadaqah. Dan tatkala engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, ini juga bernilai sedekah. Dan datang dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa amalan sedekah masih terkait dengan sedekah yang ditunaikan oleh persendian-persendian ini. Ya. Di antaranya yang kemarin kita baca amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bertahmid, bertasbih, bertahlil. Kemudian di antaranya juga ikhwati fillah rahimakumullah, ya, adalah seorang yang dirinci. Kalau tadi hanya menyingkirkan gangguan, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci azala hajaran au azala syauka, menyingkirkan batu dari jalan atau menyingkirkan duri dari jalan. Ibrah sedekah. Nah. Atau juga ada dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan an-nukha'ah fil masjid tadfanuha. Ya, riak yang kamu tutup di masjid ini juga bernilai sedekah. Tatkala seorang dulu kan masjidnya tanah. Apabila engkau lihat kotoran di masjid, riak, ludah, kemudian kamu kubur, ya, supaya orang enggak terganggu, ini sedekah. Kalau di kita mungkin ya ada kertas sedikit bercecer, kita ambil, ya, kita singkirkan sampah atau kotoran yang ada di masjid, ini bernilai sedekah. Ringan, tapi amalan yang besar. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya kita hendaknya bersungguh-sungguh, nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya, bersungguh-sungguh untuk menunaikan syukur atas nikmat tubuh dan pembentukan yang sempurna yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan senantiasa menunaikan sedekahnya yang wajib maupun sedekahnya yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di pembahasan hadis yang ke-26. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan hadis yang ke-27. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita semua. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.